Setelah ku sadari, benar saja kau yang aku cari. Akhirnya rasa ini pun berubah. Ada cinta yang sembunyi dari nyata. Mungkinkah ini semua cerita, atau sekedar mimpi yang indah? Akhirnya rasa ini pun berubah. Ada cinta yang sempurna.